Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati al-kiram wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam kali ini kembali diberi amalan ibadah talabul ilmi, belajar ilmu agama. Kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab tahrimiz zulmi wal amri biraddil mazalim, diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-18. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak akan ada satupun untuk orang-orang zalim teman yang akan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan ada satupun pemberi syafaat. Teman yang menyelamatkan, pemberi syafaat yang dinafikan dari orang-orang yang berbuat zalim di akhirat pada yaumul qiyamah kelak, ini menunjukkan bahwa kezaliman adalah haram dan dosa besar. Jadi bab ini memang membahas dua pembahasan. Satu, diharamkannya kezaliman. Dua, wajibnya mengembalikan apa yang telah kita berbuat zalim. Perlu diketahui, yang namanya kezaliman adalah sebuah kekurangan. Kita zalim pada harta saudara kita. Dengan kezaliman kita, kita bertambah hartanya. Itu sebenarnya kekurangan. Jangan dipahami itu adalah penambahan. Dengan kita zalim, nominal harta kita memang bertambah secara kasat mata. Tapi aslinya itu adalah kekurangan. Jadi jangan senang dengan keberhasilan menipu saudaranya, curang kepada saudaranya. Barakallahu fikum. Jadi, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, seseorang hendaknya melindungi diri dan keluarganya dari kezaliman. Yang kezaliman ini dibagi menjadi dua. Zalim pada haknya Allah, ini yang pertama. Zalim pada haknya Allah Subhanahu wa taala, dengan melanggar batasan-batasannya. Kewajiban dia tinggalkan, larangan dia kerjakan. Ini zalim, zulm bihaqillah. Tentunya yang paling besar dari menzalimi haknya Allah adalah menyekutukannya. Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala di saat Allah pencipta satu-satunya. Pemberi rizki dan pengatur dan pemelihara serta penjaga kita satu-satunya. Kalau seseorang sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, menuntut konsekuensi untuk komitmen menggantungkan hidup hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan menduakan Allah. Ini termasuk kezaliman. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang sering kita dengar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kezaliman yang amat sangat besar. Kesyirikan itu samar, walaupun dosanya kekal di dalam api neraka. Ya. Asyirku fikum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Kesyirikan di tengah kalian itu lebih samar dibanding langkah semut. Semut itu jalan. Kita dengar gak? Suara kakinya itu. Tidak dengar. Walaupun di dekat kuping kita. Sangat samar. Kalau semut jalan di belakang telinga kita. Kita itu mengetahuinya karena rasa. Bukan karena mendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku fikum akhfa min dabibin namli." Kesyirikan di tengah kalian lebih samar dibanding suara langkah semut. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Termasuk paling yang aku takutkan. Termasuk sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Ditanyakan kepada beliau, beliau menjawab ar-riya. Beliau menjawab apa? Ar-riya'u. Beribadah ingin dilihat. Beribadah ingin dilihat. Itu kalau riaknya sedikit. Kita misalnya ya, berangkat taklim, ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyalakan motor ke Masjid Ar-Royan, ini untuk Allah. Tapi di tengah jalan ketemu seseorang, akhirnya kita muncul riaknya gitu misalnya. Waliyadzubillah. Itu riak kecil. Ya. Kalau dari rumah menyalakan motor, murni pingin dilihat, ini udah syirik besar. Katsirur riya syirkun akbar. Ya. Oleh karenanya tidak akan mungkin didapati pada seorang muslim riyaun khalis, riya yang murni ibadah karena pingin dilihat, murni gitu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin terlihat dan didapati dari seorang mukmin. Karena ini sifatnya munafik. Sifatnya munafik. Yura'unan nas. Innal munafiqin. Sesungguhnya orang-orang munafik. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah. Allah ialah, Allah lah yang akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk menegakkan ibadah salat, mereka berdiri dengan keadaan malas. mereka memperlihatkan ibadah mereka ke depan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah, menyebut Allah, kecuali sangat sedikit. Jadi, riya yang sedikit itulah syirkun asghar. Tapi kalau riya'un kathir, riya yang banyak itu syirkun akbar. Syirkun akbar. Dan itu benar-benar melukai haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila ada seseorang yang terkena was-was, ingin beramal, takut riya. Ini sebaliknya kan? Apa obatnya? Obatnya membaca biografi salafun shalih. Kegigihan mereka dalam beribadah. Nanti kita akan merasa kecil dan sedikit. Sehingga sangat tidak pantas, tidak perlu dipamerkan. Tidak perlu dipamerkan. Misal kita mau pamer rajin taklim gitu ya. Imam An-Nawawi ini yang ngarang kitab ini, sehari itu taklim 12 kali. Kita tuh sehari badal maghrib kalau enggak ngantuk. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah itu 12 kali pelajaran. 12 kali pelajaran. Ya kalau kayak kita sedang belajar di Yaman, itu memang dari batas subuh sudah ada pelajaran. Jam 7 pelajaran, jam 9 pelajaran, jam 10 pelajaran, jam badal zuhur pelajaran, badal asar pelajaran. Tapi tidak semua kita ikuti. Karena kita memiliki tampungan yang ada batasnya. Ini cara agar kita tidak riya. Atau bahkan memotong pintu untuk apa? Riya. Mempermalukan diri sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Mau riya membaca Al-Quran atau sum'ah. Sum'ah dan riya itu sama. Cuma beda alat. Sum'ah, telinga. Riya, mata. Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran, salafuna salih ridwanullah ta'ala alaihi majma'in, hampir rata-rata satu minggu itu khotam. Itu sudah kebiasaan mereka. Satu minggu selesai 30 juz, satu minggu selesai 30 juz. Kita 30 bulan sudah pernah khotam belum? Dibalik saja. Mereka itu memang begitu. Bahkan diriwayatkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan itu khotam 60 kali. Berarti kan sehari dua kali. Sehari dua kali khotam. Ini bulan Syaban ini. Ini sekarang ini bulan Syaban. Disyaratkan banyak baca Quran. Disyaratkan juga puasa. Untuk apa? Untuk persiapan menemui Ramadan. Untuk persiapan menemui Ramadan. Nah. Jadi demikian. Yang ingin beribadah, takut riya mendzalimi haknya Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah salafuna salih. Ingatlah salafuna as-salih. Kalau yang sudah beramal, hendaknya menata hati. Hendaknya menata hati. Ya. Kadang-kadang memang orang fakir itu ada yang sombong. Ada yang pamer, baru punya motor aja udah pamer. Baru taklim sebentar saja sudah pamer. Ya. Jadi betul tadi sebagai obat, tapi kadang-kadang manusia karena sangat jahil, sudah amalnya sedikit, pengin pamer. Pengin apa? Pamer. Ini tingkatan orang yang malunya sudah mulai pudar. Ya, kalau yang malunya masih tebel ya malu insyaallah. Dia tidak akan berani meniatkan ibadahnya untuk dilihat. Untuk apa deh? Lihat. Kalau kita tiba-tiba terkondisikan pada suasana pamer atau ingin didengar, segeralah menyembunyikan amalan kita. bersegeralah menyembunyikan amalan kita. Nah, termasuk juga adalah dalam bab ini bukan pada tengah-tengah amalan kita, tapi menceritakan amalan-amalan kita atau jasa-jasa kita. Oleh karenanya, salafun salih adalah orang-orang yang tidak senang kebaikannya dicerita-ceritakan. Ya. Nah, dicerita-ceritakan. Seorang tabi'in, saya lupa namanya, Al-Basri rahimahullah. Beliau itu punya kebiasaan kalau sedang jihad fisabilillah, beliau malam hari itu misah dari pasukan. Jihad sendiri pahala bukan? Pahala banget. Kalau malam-malam beliau itu misah dari pasukan, terus sholat malam di kejauhan. Di suatu hari dibuntuti oleh seseorang. Nah, dia berdoa semalam suntuk sholat gitu. Ya. Begitu udah mendekati subuh, dia tahu ternyata ada orang yang melihat. Kemudian dia katakan, apa kamu melihat aku dari malam? Iya, tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Ya, selama aku masih hidup. Jangan ceritakan. Bukan malah iklan, ya. Semua orang harus tahu saya soleh. Ini kebalikan. Jadi salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajmain demikian, ya. Tidak pernah ingin privasi ibadahnya dia dengan Allah terganggu. Karena mereka tidak yakin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita ini, apa kita tahu amalan kita yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan belum ada yang tahu. Dosa itu pasti ditulis. Ya. Tapi kebaikan belum tentu ditulis. Yang ditulis pun bisa jadi sudah dihapus. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, demikian pula salafun salih seperti itu. Ya, menunjukkan keikhlasan, ya. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala mengatakan ikhlas itu aziz. Ikhlas itu sangat sulit. Huwa azil. Imam Ahmad. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah juga mengatakan ma'alajtu syai'an ashad alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati penyakit diriku sendiri yang lebih sulit dibanding penyakit niat. Fa innaha tataqallabu, karena niat itu berbolak-balik. Ini kezaliman pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Baru berbicara global dicontohkan riya. Dicontohkan apa? Riya. Masih banyak. Dosa besar, meninggalkan kewajiban, melanggar yang haram. Ini termasuk zulm. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu dzambi a'dzam faqala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab, engkau menjadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan Allah lah yang telah menciptakanmu. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Tidak ada yang membantu. Jangankan manusia, langit dan bumi, semua makhluk, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Maka Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah Subhanahu wa taala makhluk dan syariat. Amr itu perintah, yang dimaksud syariat. Jadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menciptakan, maka Allah sendiri mensyariatkan. Sebagaimana kita tidak boleh menyekutukan Allah, kita juga tidak boleh berbuat bid'ah. Kenapa? Karena syariat haknya Allah. Ibadah juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara keburukan bid'ah adalah menyetarakan diri dengan Allah seperti pembuat syariat. Oleh karenanya termasuk kekufuran berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Memang betul tidak langsung kafir, tapi dosanya besar banget. Di dalam surat Al-Maidah itu kan 3 ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kafir. Ayat keduanya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Zalim. Yang ketiga wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Fasik. Zalim fasik itu alternatif ringan dari kufur. Kalau diitlakkan yang namanya fasik bisa masuk kafir, yang namanya zalim bisa masuk kafir. Itu semua karena sangat lancang dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi peradilan manapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berlandaskan dengan hukum-hukum al-wad'iyah buatan manusia, belum diadili saja sudah tidak adil. Belum diadili, belum mulai sudah tidak adil. Lalu bagaimana hukumnya ke pengadilan yang di situ tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya tidak boleh, kecuali darurat. Kita tidak bisa mengambil hak kita kecuali di pengadilan itu. Kita tidak bisa mengambil hak kita kecuali harus ke meja hijau yang pengadilannya memang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau darurat, ini fatwanya Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah juga menukil fatwanya Ibnu Baz rahimahullah. Idza turra, apabila terpaksa atau darurat. Terpaksa atau darurat. Jadi jangan senang ke pengadilan ya, jangan senang. Saya tuntut kamu. Sabar ya. Naam. Oleh karenanya bermuamalah dengan orang yang kita screening dulu kalau mau bermuamalah. Ada perjanjian kalau mau kerjasama yang jelas. Itu untuk apa? Meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kezaliman. Suatu yang gaib memang tidak ada yang tahu. Tiba-tiba mitra kita berbuat zalim, kita kan tidak tahu, tapi kalau kita sudah screening, ya, nah, sudah kita usahakan, itu sudah kita serahkan pada qadarillah wa qadari. Ya. Kalau memang kita bisa bersabar, tidak perlu menuntut di pengadilan, misalnya kita ketipu 20 juta misalnya, kita insya Allah bisa dapat 20 juta lagi misalnya, tanpa harus ke pengadilan misalnya. Misal, ya udahlah, diikhlaskan aja. Nanti kita akan diberi ganti karena kita menghindari berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rupiah kita lebih mahal dari agama kita. Jangan sampai rupiah kita lebih mahal dari agama kita. Rupiah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak kita lahir sampai sekarang, apa kita diberi rezeki karena kita? Enggak, karena Allah sayang kepada kita. Ya. Kita itu sudah diciptakan, diberi fasilitas, dibimbing dengan takdir dan syariat. Kalau manut diberi nikmat lagi di kuburan di akhirat. Tinggal menjalankan saja. Tinggal menjalankan saja. Karena itu termasuk az-zulm fi haqqillah. Zalim pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa yalihi az-zulmu fil kaba'ir, setelah kesyirikan ya, zalim pada dosa-dosa besar, masuk padanya tadi kebid'ahan, ya, kemudian juga hal-hal yang diancam dengan laknat, dosa yang diancam dengan laknat itu dosa besar. Dosa yang diancam dengan jahanam ini dosa besar. Dosa yang diancam dengan hukum had ini juga dosa besar. Ya. Setelah itu kezaliman dengan melakukan dosa-dosa kecil. Tapi perlu dipahami, la kabirata ma'al taubati wal istighfar, wala as-saghirata ma'al istimrar au ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diiringi taubat dan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya. Jadi jangan menganggap kecil, karena kecil akan bertumpuk menjadi besar dan tidak bisa dikatakan kecil lagi. Tidak bisa dikatakan kecil lagi. Oleh karenanya, hendaknya kita terus dekat dengan taubat wal istighfar. Taubat dan al istighfar. Nah. Amma fi huquqillah, fadzulmu yaduru ala thalathati asya'. Ini salah ya. Amma fi huquqin nas ya, amma fi huquqin nas. Ini yang benar. Adapun kezaliman pada hak manusia, kalau tadi haknya Allah, sekarang pada haknya manusia. Itu berotasi, berputar-putar pada tiga hal. Sebagaimana Nabi SAW jelaskan ketika khutbah Hajjatul Wada. Beliau bersabda, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian. Muternya tuh di sini. Zalim pada darah. Satu ya. Ini kalau hubungannya dengan manusia. Wa amwalakum, dan harta-harta kalian. Ini muter yang kedua di sini. Zalimnya pada harta manusia. Wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian. Kehormatan. Nama. Ya. Nama baik. Haramun alaikum, adalah haram atas kalian untuk saling zalim. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya untuk dilanggar hari kalian ini sekarang. Hari apa? Hari Arafah. Jadi kalau orang pada wukuf di Arafah, pada zuhur kan ceramah itu. Karena orangnya banyak sekarang pakai speaker kecil-kecil di tenda-tenda. Kalau zaman dulu ya Nabi Muhammad SAW langsung. Ya. Nah. Sungguh darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk saling mendzalimi di antara kalian. Seperti haramnya kalian melanggar hari ini. Hari 9 Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, Makkah, sudah tanah suci, hari suci. Fi syahrikum hadza, dan di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, harinya Arafah, ya, negerinya Mekah. Haram dilanggar. Orang berbuat zalim di tanggal itu, di tanah suci, di bulan itu, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Suci, suci, suci. Haram, haram, haram. Itu dari langit ketujuh yang menentukan. Bukan bikin sendiri. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang menyatakan hari ini lebih afdol, hari ini tidak, ini hari baik, ini hari tidak baik, ini tidak dibolehkan. Masuknya pada tatoyur. Masuknya pada apa? tatayur. Karena penetapan hari baik, hari tidak baik, hari suci, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Terkhusus, dikatakan hari ini melipatkan pahala, hari ini tidak. Jadi penanggalan itu hijriyah dan ikuti syariat. Jangan primbon, jangan juga penanggalan Cina, jangan juga penanggalan yang lain-lain. Muslim itu penanggalannya pun adalah hijriyah. Penanggalan hijriah ini yang berlaku untuk ibadah-ibadah kita. Baik kita dengan Allah atau kita dengan makhluk. Seperti urusan perhitungan haid dan nifas. Misalnya. Perhitungan haid dan nifas ketika seseorang mentalak misalnya. Itu perhitungannya adalah bulan-bulan hijriah. Ya. Nah. Allah berfirman. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang bulan sabit hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jawablah wahai Nabi, ahillah, bulan ini sabit itu adalah ukuran untuk waktu-waktu manusia dan haji. Kita masuk awal Dzulhijjah kan pakai ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Jadi penanggalan pun harus hijriyah. Harus apa? Hijriyah. Untuk ibadah ya. Untuk apa? Ibadah. Kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei itu bukan hijriyah. Ya, miladiyah. Masehi. Wallah alam. Merujuknya kepada Al-Masih atau apa, wallah alam, saya tidak mengerti. Yang jelas kalau kita Muharram Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ya. Naam. Ini az-zulmu, hadis tadi itu ketika Hajjatul Wada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Az-zulmu fin nafsi huwa az-zulmu fid dima. Kezaliman pada jiwa itu adalah kezaliman pada urusan darah. Pada urusan darah. Yakun bi ay ya'tadiyal insanu ala haqqi ghairi. Bisafki dima'i awil juruh aw ma ashbah dhalik. Dengan seseorang melukai atau membunuh. Dengan seseorang melukai atau membunuh. Walaupun hanya lecet. Walaupun hanya lebam. Luka dalam. Lebam kan luka dalam ya. Nah. Tetap itu termasuk dari darah. Termasuk dari apa? Darah. Dan kezoliman-kezoliman ini kalau kita tidak selesaikan di dunia, nanti akan diselesaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zulmu fil amwal bi ayyatadi al-insan wa yadhlim ghairahu fil amwal imma bi adami badlil wajib wa imma bi ityani muharramin. Kezaliman pada harta itu dengan menahan sesuatu yang wajib diberikan. Nafkah misalnya, gaji karyawan misalnya, atau kita membeli misalnya, yang wajib kita tunaikan, tapi kita tidak menunaikannya, ini kezaliman. Termasuk membayar hutang. Membayar hutang itu badlul wajib. Memberikan sesuatu yang wajib. Ya. Utang itu halal. Berhutang itu apa? Halal. Namun harus mengikuti adab. Adabnya satu, jangan ribawiyah. Dua, niat untuk bayar. Tiga, bersungguh-sungguh. Ya. Empat, jangan untuk maksiat. ya. Nah, hutang untuk nakal, ya. Nah, berhutanglah karena kita membutuhkan, mendesak, ya. Enggak apa-apa, hutang itu halal. Tapi itu jangan ribawiyah. Satu, karena tidak akan barokah. Dua, meniatkan untuk mengembalikan. Harus niat dari awal. Harus niat dari awal. Ingat, kepercayaan tidak bisa dibeli. Kalau sudah terluka, orang itu tidak akan berani mengulangi. Ya, kecuali orang-orang khusus, ya. Sabarnya double, ya. Karena trust, ya. Keyakinan, kepercayaan itu bisa hilang. Bisa apa? Hilang. Karena perasaan aman itu sesuatu yang dicari setiap orang. Aman. Maka meniatkan untuk apa? Mengembalikan. Niat memang saya pasti mengembalikan. Ya, insya Allah saya akan mengembalikannya. Dan itu dijanjikan oleh Allah akan dibantu. Man akhadha mala ghairihi yuridu ada'aha addallahu anha. Barang siapa yang mengambil hutang dari saudaranya, berniat untuk mengembalikan, Allah akan bayarkan. Allah yang akan membayarkan. Ya, Allah yang akan apa? Membayarkan. Jadi jangan main-main dengan niat. Kalau kita niat memang menyepelekan, nanti kita juga sulit membayar nanti. Jadi niat dari awal, saya akan apa? Membayar. Ini. Kemudian ya bersungguh-sungguh ya. Jangan ditunda-tunda. Nabi bersabda, matlul ghaniyi zulmun. Menunda pembayaran hutang dalam keadaan mampu menyisihkan, ini adalah kezaliman. Kezaliman. Matlul ghani zulmun. Termasuk hutang apa? Arisan tapi solih. Ya. Arisan tapi sudah dapat. Ya. Kan bayarnya bulet. Ya. Agak sulit ini kalau udah dapat sih. Terus sudah habis lagi. Nah. Ini. Itu termasuk hutang ya. Jangan dianggap bukan hutang. Arisan itu hutang. Ini. Nah. Kemudian jangan untuk maksiat. Jangan untuk maksiat. Ketika saudara kita berbuat baik kepada kita, meminjamkan sebagian hartanya, maka kita pun harus mengembalikan kebaikannya dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Nah, kalau kita orang yang berkecukupan dan sering memberikan pinjaman, juga harus memiliki rahmah. Memiliki apa? Kasih sayang. Ada orang yang dihapus dosanya karena sayang. Oh belum punya, ya udah nggak apa-apa. Belum punya nggak apa-apa. Itu dihapus dosanya. Karena sebab itu amal soleh soalnya. Itu amal soleh. Dan orang bisa dilihat kadar baik dan tidaknya salah satunya dengan muamalah uang. Dengan muamalah apa? Uang dan safar. Yang kedua safar bareng. Yang kedua pernah bermuamalah urusan apa? Uang. Nah, ini. Au bi ityani muharramin, atau dengan melakukan yang haram, mencuri, korupsi, menipu, ya hulul dan lain-lain, ribawiyah, transaksi yang diharamkan oleh Allah, ini kezaliman. Kezaliman, ya. Nah, memberikan spekulasi, ya. Jual beli apa judi, kan agak kadang-kadang gitu. Digambarkan jual beli, tapi spekulasinya terlalu besar sekali. Untung dan buntungnya itu kelihatan gitu loh. Untung dan buntungnya apa? Kelihatan. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah belum terlihat maslahatnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i samrati hatta yabdua salahuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah hingga terlihat nampak maslahatnya. Kalau masih kecil-kecil itu habis bunga itu kan pentil kecil itu enggak boleh dijual. Kenapa? Karena dijual ketika kecil itu kan ada kemungkinan rontok. Memang bayarnya lebih murah, tapi kalau jadi mahal sekali, apalagi itu pentil duren. Ayo, ya kan? Pentil duren montong lagi, dibelinya kecil. Belinya kecil. Ya. Naam. Dan itu kan perlu dirawat ya, perlu dirawat. Udah dia bayar ternyata baru seminggu rontok semua. Afara'aita, kata Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana pendapatmu? Engkau makan harta saudaramu dengan sesuatu yang Allah tidak takdirkan. Pembelinya buntung. Ya kan? Tapi kalau berhasil, pasti ngelus dada yang punya pohon. Masya Allah, satu pohon bisa 40 juta. Ya, karena kan besar sih montongnya, banyak. Ya, ini. Menimbulkan permusuhan enggak? Menimbulkan permusuhan enggak? Kecemburuan? Menumbuhkan. Islam itu kalau ngatur, mesti ben akur. Ya. Islam itu kalau ngatur, biar akur, rukun. Gitu loh. Nah, pada semua hal. Pada semua hal. Itu contoh ya, contoh. Contoh yang lain banyak. Wa imma ayyam tani amin wajibin alaih, wa imma bi ayyaf ala sya'an muharraman fi mali ghairih. Atau dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh pada harta saudaranya. Kita dititipi duit malah untuk investasi misalnya. Sini nabung sama saya gitu ya. Tanpa riba wis, tanpa riba, tenang baik. Nabung. Ngumpul ge. Berapa? 100 juta investasikan. Begitu kolab mumet ya. Karena memang dia enggak boleh mengotak-atik titipan ini ya. Kalau memang mau mengotak-atik ya harus jelas akadnya, kamu titip untuk ini nanti kamu dapat, kayak gitu loh. Saya hanya membantu menyalurkan, jelas-jelasan gitu, jangan seakan-akan punya dia gitu. Seakan-akan punya dia. Ini. Wa amma zulmu fil a'rab, adapun kezoliman pada kehormatan, ini masuk padanya perzinaan. Masuk padanya apa? Perzinahan. Ini kan nama baiknya jadi rusak. Belum lagi merusak warisan, merusak pernikahan, kehormatan saudaranya hilang. Pemuda datang kepada Nabi, wa Rasulullah i'zali fi zina. Wa Rasulullah SAW, aku izin mau berzina. Rasulullah SAW mengatakan, kamu suka enggak kalau ibumu dizinai? Kalau saudarimu, kalau bibimu, ya naudzubillah. Naudzubillah enggak maulah. Ya. Naam, yaitu kalau kamu berzina dengan perempuan itu ima ibunya orang atau saudarinya orang atau bibinya orang. Kemudian Nabi tepuk dadanya. Ya Allah, tahhir qalbah. Bersihkan dada dia. Ya. Kita juga enggak apa-apa berdoa Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, bersihkan dadaku ini dari syahwat-syahwat yang haram. Dari syahwat-syahwat yang haram. Laki-laki normal, lihat perempuan mesti seneng. Jangan bilang, oh anti fitnah ya. Ya, sudah divaksin. Nah, enggak. Nabi Yusuf itu aslinya juga kepingin. Nabi Yusuf itu. Bukan enggak kepingin, kepingin Nabi Yusuf. Ketika digoda itu, kepingin. Nah, maka jangan main-main ya dengan perempuan. Jangan main-main. Barakallahu fikum. Termasuk pada kehormatan juga Nabi pernah bersabda, wala yakhtub ala khitbati akhih. Jangan mengkhitbah, jangan meminang pinangan saudaranya. Ini juga akan menimbulkan permusuhan. Menimbulkan apa? Permusuhan. Kalau sudah dipinang saudaranya, jangan nyerobot. Ya. Nah, ini. Dan juga sebagai wali perempuan jangan mantra-mantra. Kalau lagi sedang akan diproses oleh laki-laki tertentu, karena kegiur satu dan lain hal, akhirnya pindah. Itu juga apa? Menimbulkan permusuhan. Jadi tidak akur. Nah. ini. Dan biasanya namanya perzinaan atau di sini liwat, homoseksual, qadzaf, menuduh orang tanpa zina, tanpa bukti, tanpa saksi, itu seperti dosa yang lain, bertahap. Bertahap, ya. Orang berzina itu bertahap, tidak langsung ketemu langsung zina gitu, yang enggak. Kecuali yang nakal-nakal ya. Nah, tapi kalau yang tadinya soleh, kok kemudian jatuh pada perzinaan, itu tuh ada tahapnya. Ada tahapnya, tahapnya, tahapnya, tahapnya, tahapnya. Nah, barakallahu fikum. Semua kedzaliman dengan macam-macamnya haram. Dan orang zalim tidak akan mendapatkan penolong di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia masih bisa dapat backingan. Ya. Tenang aja, saya punya backingan. Dia zalim sebenarnya. Tapi dia punya preman atau semi preman, ya. Atau premannya berdasi atau apa-apalah. Yang penting dia punya backingan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la'anallah man awa muhdisan. Laknat Allah bagi orang yang membekingi pelaku kejahatan. Ya. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melindungi kejahatan dan pelaku kejahatan. Kau di hadapan Allah gak bisa berkutik, gak bisa apa-apa. Ya. Jadaltum anhum fil hayatid dunya. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa mengingatkan, jadaltum fil hayati dunya. Kalian menjadi advokat, menjadi pembela orang zalim di dunia. Maka siapa yang akan menjadi advokat di hadapan Allah untuk membela orang zalim? Gak akan ada. Enggak akan ada. Fama yujadilullah anhum. Siapa yang bisa membela mereka di hadapan Allah? Itu kan peringatan ya dari Allah. Kalau di dunia ini kita berbuat jahat, cari yang pintar ngomong, yang ini mungkin bisa, bisalah, bisa selesai lah. Nah, ini. Tapi kalau di hadapan Allah, siapa yang mau bela? Di hadapan Rasul saja, Usamah ibn Zaid dimarahi. Usama bin Zaid itu orang yang paling dicintai oleh Rasul. Usama bin Zaid ditegur oleh Nabi. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Usama, kamu ini pingin menjadi, bahasa gampangnya kita yaitu, ya, pengacara, melobi, memberi syafaat. Apa kamu akan memberi syafaat pada kasus had? Gak bisa. Kalau sudah hukumnya Allah itu gak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Oleh karena dalam pengadilan Islam, kalau kita ingin memaafkan saudara kita, jangan sampai ke pengadilan. Kekeluargaan, cepet-cepet. Ya, cepet-cepet. Nah, udah-udah saya maafin. Biar nggak dipotong tangannya misalnya. Ya. Kamu nyuri ya? Ya, maafin. Barangkali saudara kita itu mencuri karena kita nggak pernah sedekah. Ya. Jadi tangga medit banget. Sampai tetangganya nyuri. Coba lihat sebabnya. Ternyata kita itu orang medit, orang pelit, bakhil, kelas berat. Ya. Nah, Nabi sudah memberi syarat, laisal mu'min alladzi yashba' wa jaruhu ja'ir. Ya. Bukan seorang mukmin yang baik dia merasa kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Menimbulkan peluang enggak? Menimbulkan peluang. Maka Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu atau anaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As, ketika budaknya sedang menyembelih sesembelihan kambing atau unta pada saat itu, masih diseseti itu. Tetangga Yahudi udah dikasih belum? Tetangga yang Yahudi itu loh, udah dikasih belum? Diulang-ulang. Tetangga yang Yahudi itu dikasih. Yahudi belum selesai juga itu masih ngelet itu. Berarti kan niat bener ngasih gitu loh. Belum selesai untuk dipotong-potong itu, tetangga. Padahal daging bau enggak? Bau sih, cuma enggak bau banget. Berbeda dengan durian. Nah, ya. Ya seponggi-ponggi ya dikasih tetangganya ya. Jangan cuma dikasih aroma tok gitu. Kecuali darah tinggi tetangganya, kolesterol dan lain-lain ya. Nah, ya dikasih. Kita beli ya kasih tetangganya. Jangan sedekah aroma saja. Ya. Sama jangan sedekah asap ya. Kalau kita masak itu ya kasih ya. Ini. Belum azan ya? Belum? Oh, sudah lewat? Oh, ya ya ya. Ya sudah, kalau sudah lewat ya kita cukupkan sampai di sini. Ayat yang tadi Ghafir ayat 18 insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya dan ayat-ayat yang setelahnya nanti atau hadis-hadis. Wallahu taala al-misab. Mudah-mudahan kita dilindungi dari kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.